Mitra bisnis, media cetak nasional belum lama ini menggelar hasil survei tentang tingkat rasa aman warga ibu kota. Menurut survei tersebut, meningkatnya rasa tidak aman berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan di Jakarta. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas persepsi makin tidak amannya ibu kota Jakarta? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas survei ini? Kalau ini lebih cair ya. Kalau dia dibuat longitudinal, jadi dengan instrumen yang sama, dengan metodologi yang sama, dibuat hari ini, terus sebulan lagi, itu yang benar itu. Tapi kalau tingkat keamanan itu kan menyangkut perasaan mengenai keamanan. Jadi rasa aman dari dari responden, bukan tingkat keamanan yang sesungguhnya. Nah, karena kalau tingkat keamanan yang sesungguhnya itu diukur dari crime rate, dari derajat dari angka kejahatan. Nah, angka kejahatan itu berkaitan dengan rasa aman, perasaan aman dari kelompok yang disurvei. Tetapi dia korelasinya itu tidak linier. Jadi kalau kejahatan naik, tidak otomatis masyarakat itu merasa lebih aman. Ini memang ada korelasinya, tetapi ini tidak linier gitu. Kalau lingkungan itu angka kejahatannya tinggi, orangnya bisa merasa aman, bisa jadi gitu. Atau sebaliknya, lingkungannya itu sebetulnya aman, tapi orang itu takut keluar gitu, merasa tidak aman. Nah, yang disurvei adalah rasa amannya itu, bukan dari angka kejahatannya gitu. Tapi Pak Her, mengapa Bapak menilai ini tidak linier? Bukankah rasa tidak aman itu dipicu oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas kejahatan? Kalau laporan studi itu bisa dilakukan antara hubungan antara tingkat kejahatan itu, crime rate itu, dengan rasa aman. Kalau tingkat kejahatannya turun, tetapi rasa tidak aman itu meningkat, nah, pengambil keputusan bisa menyusun kebijakan bahwa berarti tidak ada informasi yang memadai kepada publik bahwa ini kejahatan itu turun gitu. Atau sebaliknya, kejahatannya meningkat tapi rasa amannya itu apa? Kenapa turun? Kenapa meningkat juga gitu. Jadi orang merasa lebih aman padahal tingkat kejahatannya naik. Faktornya apa? Nah, itu yang bisa ditelusuri. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Mary Agustin.